Yang nyumput cak-cak ayah diginya mun kuring ker hayang panggi cak-cak ayah diginya mun kuring ker tarik sono cak-cak ayah diginya mun kuring ker balet pundung cak-cak ayah diginya sering hari wang siun bebeja lamun cak-cak bisa nyarita sok siun sabalangkana ngadonge kuring kumaha sanajan bari jeng nya untung cak-cak teu bisa nyarita moga-moga salawasna untung cak-cak teu bisa nyarita yang nyumput cak-cak ayah giginya mun kuring ker hayang panggi cak-cak ayah giginya mun kuring ker tarik sono cak-cak ayah giginya mun kuring ker baut pundung cak-cak ayah giginya sering ngabayangkan manehna sering tibra ngimpikeun yang ngimpikeun manehna lamun cak-cak bisa nyarita kuring melang jadi wirang lamun cak-cak bisa nyarita hari wang sieun bebeja lamun cak-cak bisa nyarita sok sabalakana ngadongi kuring kumaha sanajan bari jeung